Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansyur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama fataha laka babat ta'ah. Rubbama fataha, terkadang buka sapa Allah laka maring sira babat ta'ati ing lawange ta'at. Bama fataha lan orang buka sapa Allah laka maring sira babal qabul ing lawange katrima. Alidhofah utawi dhofah nyendekno lafat fihima ing dalem babu ta'ah babul qabul lawange taat lawange katrimo. Iku bayaniyatun idofah, bayaniyah idofah sing bermakna mertelakno. Buka lawang tegese taat. Orang buka lawang tegese kabul. Di bab sing pertama dijelasno artine taat. Bab sing kedua artine katrimo. Kubayaniyah. Au min idhofatil musabbahi bihi lil musabbah. Utawa idofae barang kang diserupakaken lil musabahi maring barang kang diserupani lawang to'at. To'atku musabah beh diserupakno ambek musabah. Musabah to'at musabah bab musabah be. Zaid iku macan. Zaid iku macan. Ku Zaid ku musabah diserupakno. Macan barang sing diserupani. Kanjeng Nabi ku bulan purnama. Kanjeng Nabi musabah bulan purnama musabah be. Nanti taat diserupakno lawang, katrimo diserupakno lawang. Warubama kodo lan terkadang mesteaken, oleh maknani ngukumi. Lan terkadang mestiaken sapa Allah alaika ing ngatasi sira mestiaken bidambi kelawan dosa. Pakana mengko ana apa dambu iku sababan dadi sebab fil wusuli ing dalem tumeka maring Allah. Wa dalika uta mengkono-mengkono rupama fatahalaka babat taat bama fatahalaka babal qabul rupama qadu alaika bidambi fakana sababan lil wusul iku anna tuata sak temene ngabukti iku qattu qarinuha terkadang bareng ing taat apa afatun pira-pira penyakit qadihatun kang nyacataken fil ikhlasi ing dalem ikhlas fiha ing dalem taat contone penyakit kali jabi kaya dene ujub ngarani bagus awake dhewe ngalahno wong liya biha kelawan taat waktimatin lan tetanggenan alaiha ing ngatasé taat tetanggenan iku tegese jagakno nisbati wong abror pengen slamet saka neraka jagakno amali pengen mlebu swarga jagakno amali iku jenenge iktimadan iku penyakit lah sing bener ya napa sing bener jagakno rahmate Allah wahtikarin lan ngino man ing bong lam yaf alaha kang orang lakoni sopo man ha ing to'at badali kaute mengkono-mengkono ijab iktimat ihtikar iku mani unyegah mingko buliha saking katrimane to'at badambu utawi dosa iku kot tukorinuhu iku kot yukorinuhu terkadang baringi ing dambu opo al itija ngungsi maring Allah. Ngungsi maring Allah. Ilallahi maring Gusti Allah bal iktidarulan gawe persaben. Gawe alasan ilahi maring Allah. Wah tikoru nafsihi lan ngino awak diwine wong. Awak diwene wong-wong sing dosa mudhenib. Wa ta'dhimun lan ngagungaken wong lam yaf'alhu kang orang lakoni sapa manu ing dambun. Payakunu mongko ana apa dalika mengkono-mengkono. Iltija iktidar iku sababan dadi sebab bimaghfiratillahi maring pangapurane Gusti Allah lahu maring mudhnib wa wusulih lan tumekane mudhnib ilahi maring Allah fayambaghi mengko sayogja apa alayang dura yen to ora ningali sapa labu kawula ora ningali ila suwaril asya maring piro-piro gambari maring piro-piro rupane piro-piro perkara bal ila hakikiha balik maring sejatine asya fayakhofu mongko kudu wedi sapa abet ing kana lamun ana sapa abet iku mutian wong kang taat. Dadi kapane wong iku ahli ngabukti malah supaya wedi maring Gusti Allah. Wayar julan arep-arep sapa abet ing kana lamun ana sapa abet iku asian wong kang maksiat. Sukma auduha al-musannif. Para bapak, para ibu. Niki hikmah niki pendek. Tapi niki dadosaken penggitok niku merinding. Dadosaken penggitok niku merinding. Milo estu-estu pengen pidhangetaken. Ampun sampai salah memahami. Dawuh-dawuh ingkang mengupas hikmah niki melihat dari lahir niku koyok-koyok bertentangan kalian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ningali saking redaksine iki seolah-olah koyok bertentangan kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejatine mboten. Nggih. Ning menawi namung penjangan terjemah tok, nggih. Mboten diarteni secara mendalam. Ya apa iki dawuh wali iki kok bertentangan ambek Kanjeng Nabi. Iki menawi mboten dengan teliti ingkang mendalam. Tuan Banggo, kita perhatosaken kanthi ngremet alon-alon. Rubbama fatahalaka baba to'a. Bama fatahalaka babal kubul. Warubama kodo alaika bidhambi. Fakana sababan fil wusul. Terkadang Allah membuka bagimu pintu taat dan tidak membuka bagimu pintu diterima. Dan terkadang Allah memastikan kamu melakukan dosa. Maka dosa itu menjadi sebab kamu bisa wusul kepada Allah. Oke, para bapak. Intine, ojo merasa bangga sing wis duwene amal sing bagus. Jangan merasa putus asa bagi orang yang dijadikan orang yang suka bermaksiat. Di wong sing diciptano Allah dadi wong sing bermaksiat ojo merasa putus asa. Mungkin sebab maksiate malah ndadekno wusul maring Allah. Wong sing duweni amal sing bagus-bagus ojo kesusu merasa bangga. Kemungkinan amale ora diterima mbek Gusti Allah. Iku kanggone wong sing cupet nalare yo ayo enak maksiate yo. Para bapak kene nopo? Terkadang wong ku diparing amale bagus. Taat niku perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perintah syarak iku jenenge taat. Di maksiat niku perbuatan-perbuatan yang nulayani perintah syara. Iku maksiat. Di enten kalane wengku ngajine sregep. Sedakoe kata jamaah kata benah jenenge amal taat. Yo ahli-ahli ziarah, yo ahli-ahli nyambangi wong loro. Pun kathah jeneng amal-amal taat niku kathah. Niku terkadang wong ku diparingi amal iku taat, taat, taat. Tapi terkadang gak diparingi diterima mbek Gusti Allah. Kok sampai ngono sebab apa? Sebab taateku kena penyakit. Ngabuktineku kena penyakit. Mulane wong sawangsul kula sampean kabeh diwulu itungo. Ifirana ya Allah. Fa inna maghfirataka awsa'u min dunubina. Ampuni kami ya Allah, karena sesungguhnya pengampunanmu lebih luas dari dosa-dosa kami. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Fa inna rahmataka arjalana min jami amalina. Sayangi kami ya Allah, sayangi kami. Karena rahmatmu lebih kami harapkan daripada semua amal-amal kami. Sebab nopo amal kita niku kuatah sing penyakitan. Kuatah sing penyakitan. Dari sinilah maka Imam Ghazali mengatakan bahwa belajar tasawuf iku fardhu ain. Syaikh Hasan Asadili mengatakan barang siapa yang tidak berkecimpung di dalam ilmuku ini, ilmu tasawuf, maka mungkin dia mati dengan membawa dosa besar tapi tidak merasa. Mungkin. Sebab nggih niki rumangsane amale wis bagus, amale wis bagus, tapi membawa dosa besar tidak terasa. Mergo gak mbelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ku ilmu sing kanggo ndandani ati. Ilmu sing kanggo ngawerwi sifat-sifate nafsu. Ilmu sing kanggo ngawerwi hal ihwal nafsu. Niki kok nggawa dosa gedhe mati nggawa dosa gedhe iki soalé apa? Soalé ketoke male bendina bagus. Jamaahé bagus, ngajine bagus, liyane bagus, tapi penyakiten gak krasa. Napa penyakiti amal? Niku dicontohaken enten tiga. Siji ijab. Ujub. Ujub. Mulane wong biyen niku nek mekas ning gone anake, mekas ning putune, mekas ning murite. Nak, putu kon besok senajan kaya apa, aja sampe nyekeli sifat jubriyo. Ujub kibir riyo. Jubriya ujub ku merasa amalnya lebih baik daripada amalnya orang lain. Merasa bahwa ilmunya lebih baik daripada yang lain. Merasa bahwa ibadahnya lebih sempurna daripada yang lain. Ini jenenge ujub. Merasa dirinya lebih baik daripada yang lain. Ini penyakit amal. Nomor loro iktimadin biha. Iktimad iku cekelan gandulan dalam bahasa Jawa jagakno. tumrape wong abror amaliku duwe tujuan pengen selamat neraka. Amale duwe tujuan pengen mlebu swarga. Di dalam rangka untuk mencapai selamat dari neraka, mencapai bisa masuk surga, ku jagakno amal. Jagakno amal. Jagakno amalku gak pareng. Lah nopo sing dijagakno rahmate Gusti Allah. Ojo jagakno amal. Teng donga niku wau irhamna ya Allah fa inna rahmata arjalana min jami amalina. Kelanten kawelasan pengen Gusti lebih bisa kami harapkan daripada semua amal-amal kami. Nah, niki soalnya amal niku sok penyakitan maklulah. Penyakit yang kedua jagakno amal. Para bapak dan para ibu, dalam masalah hakikat sing lebokno swarga nyelametno neraka niku sanes amal. Niku Allah. Amal sebagai tanda-tanda. Sebagai tanda-tanda, sebagai bukti-bukti bagi Allah nggih, untuk memasukkan orang itu ke surga, untuk menyelamatkan orang itu dari neraka. Tapi sejatine sing nyelametno Allah, sing lebokno swarga Allah. Di jagakno amal iku nggih termasuk penyakit. Banjur nomor telu, ngino ninggone wong sing gak nglakoni kaya dheweke. Ngino nganggep remeh ninggone wong sing gak nglakoni kaya lakone dheweke. Kapane jenenge ngino maring wong liya iku berarti dheweke terjangkit penyakit kibir. Penyakit sombong. La yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya ada seberat semut pudak dari sifat kibir, dari sifat-sifat sombong. Para bapak, para ibu, ini hal-hal yang sangat mengkhawatirkan. Yang sangat mengkhawatirkan ku nek duweni amal-amal sing bagus, banjur kenek penyakit ijab, penyakit iktimat, penyakit ikhtikor kepada orang lain, maka ini menjadi sebab amalnya tidak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mulanya didawakan bolak-balik, amal ambek jogo amal, iku isi abot jogo amal. Amal itu sendiri enteng. Budal ngaji bareng-bareng kancane enteng. Budal jamaah bareng-bareng kancane enteng. Mungkin-mungkin jenengan sodakoh bareng-bareng. Kalian jamaah sadiliah suku-suku kami khotulung agung bareng-bareng enteng. Sing abot iku njogo amal. Menjaga amal dari riya, menjaga amal dari ujub, menjaga amal dari ikhtikor. Niki abot njogo amal dari iktimat. Abot joko amal. Por bapak, sebab ini amal niku dibatasi dengan waktu. Amal ngaji malam Selasa koyok ngeten iki dibatasi dengan waktu. Pengen berangkat mau maghrib, tengeriki wiridan, terus ngaji, nanti hanya sampai paling pol setengah sulelas. Enteng barengan mulih. Tapi njogo amal iku terus, mboten namung di waktu itu saja. Terus mulai penyengan kuntur, amalku kudu dijogo, amal sing pun dilakoni. Ojo sampai riak, ojo sampai ujub, ojo sampai takabur, ojo sampai sum'ah. Iki jogori terus. Dalam waktu yang tidak terbatas. Pirang-pirang para bapak wong duweni amal ketoke ikhlas, mari amal kang pirang dina dipuji-puji mbek wong. Atine medhodhok. Akhire dadi ujub, dadi riyak, won amale bubar kabeh. Won iki abot juga amal iku abot. Nek amal sendiri enteng. Waktune terbatas. Tapi njogo amal waktune tidak terbatas. Terus. Nah niki sebab-sebabe amal iku tidak diterima. Lha terkadang wong iku nglakoni dosa. Pancen embek bisa dipastekno nglakoni dosa. Ning malah dosa niku malah dadiane musul maring Gusti Allah. Sebab apa maring lakoni dosa kungroso getun. Maring lakoni dosa ngroso wedi maring Gusti Allah. Maring lakoni dosa piyambake terus ngungsi maring Gusti Allah, ya Allah Gusti. Kula getun ya Allah. Kulo betahaken pengen, pengen ngapunten dosa kulo ya Allah, pengen ngapunten dosa kulo. Kulo sampai ngelakoni dosa niku Gusti, kulo niku sak temeni mboten sengaja. Tapi kanten godaan yang begitu berat, akhirnya mana tahan. Akhirnya sampai kulo kecemplung dosa niku ya Allah. Memeluru nomor telu merasa dirinya hina. Aku iki digawe Gusti Allah. Diparing kenikmatan Gusti Allah. Semua kenikmatan diberikan kepada aku. Aku pengen bernafas disediani. Aku pengen makan disediani. Aku pengen berpakaian disediani. Aku pengen sehat disediani. Aku pengen rumah disediani, kuabe disediani Gusti Allah. Kene opo aku kok durhaka kepada Allah. Lho niki merasa dirinya hina. Banjur sing nomor 4 merasa beruntung, beruntung. Alangkah agungnya orang yang tidak melakukan dosa seperti saya. Tuh para bapak nggih. Di nomor siji terus ngungsi maring Gusti Allah. Nomor loro gawe alasan kenapa kok sampai ngelakoni dosa. Nomor telu merasa dirinya hina. Nomor 4 merasa orang lain yang tidak berdosa seperti dia merasa orang yang agung. Di nganggep apik ning ngene wong liya, nganggep elek ning awake dhewe. Ku jenenge tawadhu. Lah sebab kaya ngene iku ndadekno dosane disepuro, ndadekno parek maring Gusti Allah, akhire dadi wusul ning gone Allah Subhanahu wa taala. Mulane pesen dari musonep, mulane kita iku aja ndelok lahire, deloken hakikate. Aja ndelok gambare, tapi ndelok hakikate. Gambar ketok lahiri amal ku jenenge gambar. Hakikate ya apa, ikhlas apa ora. Aja didelok gambare iki maksiat ya. Tapi delok hakikate pungkasane ya apa. Pungkasane ya apa. Mulane pesen malih mulane wong sing lakoni taat kudu wedi. Wong sing lakoni taat kudu wedi. Wong sing lakoni wasiat kudu duwe arep-arep. Niki para bapak rak beda kalih lahire. Beda kalih lahire. Wong iku nek tas nglakoni taat, nglakoni amal sing apik kongkon bunga nek lahire. Nggih. Wong sing bar nglakoni maksiat supaya wedi, ra ngoten nggih. Niki nek mari nglakoni ibadah, nglakoni taat malah supaya wedi. Wedi apa? Wedi khawatir amale gak diterima. Lah sing nglakoni maksiat supaya berharap yang besar kepada Allah, arep-arep dosane disepuro. Nggih. Iki kita cekeli niki, kapan bareng lakone apik supaya wedi. Wedi amale gak diterima. Nek lakone elek supaya punya harapan yang besar kepada Allah. Para bapak lan para ibu, pirang-pirang wong sing dosa, dosa, dosa akhire dadi wali. Pirang-pirang wong sing amali bagus, amali bagus akhire suhul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Para bapak, sian nate kulo cerita Utbah Al-Ghulam. Utbah niku putrane Aban. Al-Ghulam, Al-Ghulam ku maknane bocah nom. Kenapa Utbah dijuluki Al-Ghulam? Iku sebabe piyambake bertaubat dan tekun ibadah masih semasa muda. Mboten koyok lia-liane. Lia-liane niku biasane bertobat pada Allah, menekuni ibadah maring kusul sudah usia tua. Tapi Utbah niki mboten, masih dikala muda niki sampun bertobat. Piyambake termasuk menekuni ibadah. Utbah Ghulam niki terkenal sebagai peminum minuman keras. Utbah niki terkenal sebagai orang yang beramal membuat kerusakan. Jenenge ahli fasad. Ahli fasad niku nggih seneng gawe rugine wong liya. Coro sekitar awak dhewe ya seneng nyolong, seneng nopo. Peminum arak niku piyambake sangat terkenal. Penggaweane ngoten niku. Suatu saat piyambake niku lha kok pengin ngrungokno pengajiane Syekh Hasan Al-Basri. Sana Basri niku Abu Said. Hasan Al-Basri niki tabi'in Basrah tertua. Dengane sedo tahun 110 Hijrah. Niki sakderenge Malik bin Dinar. Malik bin Dinar niku sedane 131 Hijrah. Di kacek pinten 1000 tahun. 110 Hijrah Syekh Hasan Basri wafat. 131 Hijrah. Malik bin Dinar situ. Niki tasih mukadimah niki para bapak, mukadimah cerita. Malik bin Dinar niku dawuh. Dawuh Malik bin Dinar Idza ta'allamal abdu al ilma liya malahu kasura ilmu. Wa idza ta'allamahu li ghairil amal zadahu fujurun wa takabburun wahtikoron lil amah. Naudzubillah min dzalik. Kawula iku kapane golek ilmu tujuane kok kanggo dilakoni. Iku besok ilmune akeh. Ilmune kata. Ana wong golek ilmu kok tujuane dilakoni, besok ilmune kata, ilmune sugih. Nabi dawuh man amila bima alima warasallahu ilma ma lam ya'lam. Sapa wonge nglakoni apa sing wis dingerteni bakal diwarisi Gusti Allah ilmu sing dheweke durung ngerti. Ilmune tambah kathah, tambah kathah. Tapi kawula iku nek golek ilmu ora kanggo dilakoni. Pirang-pirang mau golek ilmu ora kanggo dilakoni. Kanggo apa? Kanggo amrah dadi pegawai. Kanggo amrah nyambut gawe ning pabrik. Kanggo golek dalane sandang pangan. Ora dilakoni. Zadahu fujurun. Wong iku tambah ilmune tambah lacut, tambah ilmune tambah gumedhe, tambah ilmune tambah menghina ning wong umum. Nyawang wong sing bodho ku dianggep apa ngono. Iki wong nek golek ilmu ora tujuane kanggo amal, berbahaya. Mulane kaene bidawuh manistata ilman balam yasdat hudan lam yasdat minallah illa buta. Sapa wonge tambah-tambah ilmune tapi ora tambah-tambah pituduhi, tegese ora tambah-tambah ibadahe maring Gusti Allah tambah adoh. Peniki mengutip titik dawuh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar niku seda sawise Hasan Al-Basri tafawut 21 tahun. Para bapak, suatu saat Utbah Al-Ghulam niku mlebet teng majlise Hasan Al-Basri. Majlis koyok ngeten iki, majlis ilmi ngeten iki. Sadurunge Hasan Al-Basri niki berbicara, enteng sing maca Quran. Quran sing diwaca niku alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Artine apa durung mangsane kanggone wong-wong sing padha iman iku anteng atine eling maring Gusti Allah. Apa durung mangsane? Pitakon apa durung mangsane niku degese menyangkal, ingkar. Wong wis mangsane kok wong-wong durung anteng atine pikir maring Gusti. Apa durung mangsane? Ku tegese sak temene wis mangsane, mangsa iki wis mangsane, atine wong menku supaya anteng zikir maring Allah. Tapi nyatane kok padha ora. Niku akhiripun kalian Syekh Hasan Al-Basri Niki dipun jelasaken secara mendetail, dijelasaken sampai menyentuh hati, sampai majelis pengawasan podo nangis. Pendengar-pendengar ini podo nangis. Di tengah-tengah tiang podo nangis niki enten seorang pemuda sing adek. Ngadek terus matur, ya Imam al-Mu'minin, ayat balullahu ta'ala al-fasiko al-fajiro misli idha tubtu. Ya Syekh, wahai Imam al-Mu'minin, napa Gusti Allah kerso nerima tobatipun tiang sing fasik, tiang sing lacut koyok kula ngadani iki menawi tobat. Napa Gusti Allah kersa nrimo? Faqala Syekh, na'am. Yaqbalu taubataka. Wa in kana fiskuka wa fujuruka misla utbah al-hulam. Syekh Hasan Basri niku dawuh ngoten. Iya, diterima tobatmu. Walaupun sifat fasekmu, walaupun kelacutanmu kaya dene fasek lan lacute Utbah al-Hulab. Niki sing ngadek niku sanes Utbah. Waktu niku Utbah niku teko-teko ngaji. Jabane Syekh, lha kok diterima tobatmu senajan fasekmu, senajan lacutmu kaya faseke kaya lacute Utbah al-Hulab. Niki saking terkenale niki. Saking terkenale napa lacute Utbah al-Hulab. Saking terkenale faseke Utbah bin Abban al-Hulab. Sampai disebut ngoten. Akhire Utbah al-Hulam niku krungu. Krungu wong derek ngaji. Krungu. Bar Utbah niku mendengar dawuh niku langsung pucet wajahi, gemeter, lajeng tos akhire ndrodhok nggih, ngeblak semaput, jerit. Oh. Oh, blek semaput. Insyaallah. Akhiripun barang sadar saking semaput. Terus ngadeg moro mendekat dengan Hasan al-Basri. Ya Syekh, ya Syekh. Nggih kula niki Utbah al-Hulam. Mau kan disebut. Haripun Syekh Hasan Basri niku moco syair. Aya syabun li rabbil arsyasi atadrima jaza'u dawil ma'asi. Sairun lil usati biha suburu fawailun yaw mayu akhadu bin nawasi fa'in tasbir ala nirani fa'asi wa illakun anil isyani kosi wa fi ma qad kasabta minal khataya ahantannaf safajat fil halasi. Dipas ngadek terus matur Syekh, nggih kula niki Utbah al-Hulam. Terus Syekh Hasan Basri ngucapaken syair. Ayasabun lirabbil arsyasi atadrima jazau dawil maasi. Hai pemuda, pemuda yang suka durhaka kepada Tuhan yang menguasai aras, apakah kamu tahu apa pembalasan perbuatan maksiat? Apakah kamu tahu apa pembalasan orang yang maksiat? Apa pembalasan perbuatan maksiat? Sairun lil usati biha suburu. Orang-orang yang maksiat itu dipersiapkan neraka sair. Di dalamnya akan terdapat kehancuran. Maka kehancuran dan kecelakaan adalah di hari di mana bubun-bubun, bun-bunan ini sudah ditarik. Artinya roh sudah ditarik. Fa in tasbir alan nirani fa'asi wa illakun anil isyani kosi wa fima qad kasabta minal khotoya ahantan nafsa fajahatu fil holasi. Kalau memang kamu sabar, kamu kuat menerima siksaan-siksaan neraka, berbuatlah maksiat, silahkan. Tapi kalau kamu tidak sabar, kamu tidak kuat, maka jadilah orang yang memutuskan. Memutuskan artinya menghentikan perbuatan maksiat. Dan menghentikan perbuatan-perbuatan yang sedang kamu lakukan. Kemudian kamu hinakan dirimu. Serta itu bersungguh-sungguhlah untuk mencari keselamatan dirimu. Niku syair sing diucapaken niku. Akhiripun juwurit malih. Belek semaput malih. Isajan ahli dosa pancen wong Arab. Dadi yo paham dibaca no syair yo paham. Jangan senajan gak dusung dudu wong Arab. Nek sire diwaca gak diterjemah ya gak ngerti. Wong diterjemah ora patek ngerti. Bareng waras terus matur ya Syekh. Napa Gusti Allah zat ingkang luman niku kersa nrimo tobat. Tobati tiyang sing kados kula ngaten iki. Wong sing laim, orang yang tercela. Syekh Hasan Basri dawuh, ora ana sing bisa nrimo tobaté wong sing fajir, wong sing lacut kejaba mung Allah. Gusti Allah, gusaku tukang maaf, gusaku tukang ngapura. Langsung lajeng Utbah al-Ghulam iku terus ngangkat sirai ndangak lajeng dungo niku macam tiga dungane langsung udan niku langsung terus ndangak ngeten terus dungo. Ya bener wong ahli maksiat tapi calon wali. Ahli maksiat. Dungo sing pertama ngeten. Ilahi ingqabilta taubati wa ghafata haubati fa'akrimni bil fahmi wal khifdi hatta ahfadu kullama samitu minal ilmi wal Qur'an. Sing pertama, ilahi Wahai Tuhanku, seandainya memang Engkau menerima tobatku dan mengampuni dosa-dosaku, maka muliakanlah aku dengan kepahaman, sehingga saya bisa hafal semua apapun yang aku dengar dari ilmu dan Al-Quran. Cik turun-turun wis ngalem misalnya gini. Cik dereng tobat, cik badhe tobat niku mun ngalem. Gusti, nek pengen pancen nrimo dosa kula, nrimo tobat kula, ngapunten dosa kula Gusti. Kula pengen mulyakaken, kula saged paham, kula saged apalan, sehingga kula niku saged apal, saged paham sedaya ingkang kula pireng, baik niku ilmu napa Al-Qur'an. Doa sing pertama. Doa sing nomor kali, Ilahi akrimni husna sauti wal ghumal banahoma hatta annaman sami akiraati yasdatu riqatan fi qalbihi wa ingkana qosyal qalbi. Wahai Tuhanku, yang kedua, muliakanlah aku dengan suara yang bagus dan lagu yang bagus. Kalau bapak suara api, lagu sing api itu sok dadekno sadar. Kalau nanti mirengaken lagu ini Uma Irama, aku seket nangis ibu. Waktu aku berkelana, tiada yang tahu. Lagu ini kan memelas bagus, suarane bagus, lagu ini bagus. Ya Allah Gusti, mene pengen terima tobat kula, kula pengen mulyakaken, pengen paringi swara ingkang sae, lagu ingkang sae. Sehingga tiang-tiang sing mirengaken wacan kula niku atine saged gembuk senajan atine atos. Atine saged gembuk. Niku donga sing nomor kalih. Donga sing nomor tiga, Ilahi akrimni bi rizqi al halal warzuqni min haitsu la aqtasib. Gusti, menawi tobat kula pengen terami, kula pengen paringi rezeki Gusti ingkang halal, kula pengen rezeki dari arah yang tidak terduga. Iki tungane Utbah Gulam. Akhiripun dos pundi para bapak? Nggih. Ternyata Utbah Gulam niku dipun trami tobaté kalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga napa-napa ingkang dipun suwun niku dijabahi kalih Gusti Allah. Nomor siji dipun paringi apalan. Setiap pireng ilmu piyambakipun langsung apal. Setiap pireng Al-Qur'an langsung piyambake paham. Nomor kalih dipun paringi swara sing bagus, lagu sing bagus. Sehingga piyambake niku saturuse kaparing tentu yang sing nakal-nakal, ingkang sami ngundang penari-penari, penyanyi, estri-estri, langsung minum minuman keras, niku diwacana Al-Qur'an kalau Utbah Gulam, lagune wapi, suarane wapi, sami sadar, sami sadar. Langsung saturusipun setiap hari teng daleme niku mesti enten sak mangkok jangan, nggih. Sak mangkok jangan kalian roti kalih. Roti rong iris enten jangan niku sak mangkok. Niku setiap hari. Mboten enten sing sumerep, sinten sing nyeleh niku. Mboten sing sumerep. Niku mesti nggih bendinten niku enten nggih jangan sak mangkok kalian roti niku kalih iris, kalih potong. mekaten khutbah al-ghulam nggih sing biyane wong sing ahli maksiat maring Allah Subhanahu wa taala. Akhiripun peringane sedo kelanten memerangi tiang-tiang Nasrani waktu menyerang teng Romawi niku piyambae termasuk wong sing mati syahid. Mula bapak niki satu contoh. Satu contoh berbuat dosa ning dadiane wusul maring Gusti Allah. Dosa ning dadiane wusul maring Gusti Allah. Sebab napa? Dosa niku ndadekaken beberapa hal niku wau. Siji ndadekno ngungsi maring Gusti Allah, nomor loro butuh pangapurane Gusti Allah, nomor telu menganggap dirinya hina, nomor sekawan menganggap orang lain lebih baik daripadanya. Loh bapak, niki salah satu nggih contoh. Contone sing kathah malih termasuk dina Amisri niki pernah nolong tiang sing tergeletak di bawah pohon sing badhe dicokot ulo akhire ditulung kalian ketunggeng nggih niku ternyata tergeletak di bawah pohon niku bukan karena piyambake niku niat tilem teng riku mboten tapi ngombe kakean akhiripun teler terus tertidur di bawah pohon. Niku akhiripun disadarakan kalih Dinun al-Misri, akhiripun dados waline Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Abu Hasyim As-Sufi. Abu Hasyim As-Sufi niku naik perahu badhe tengene Basrah. Iku nunut perahu pesiar. Ternyata perahu pesiar niku penumpangi bocah enom kalian seorang wanita yang bukan istrinya tapi wanita sing dijak seneng-seneng nggih tengene perahu pesiar niku. Pemuda niki ganteng, wanita niku cantik nggih. Apun Abu Hasyim ku nunut teng perahu niku. Ternyata tengene perahu niku sami nyepeng gitar, minum-minuman keras, makan-makan roti. Akhiripun lari niku takon teng Abu Hasyim, "Pak, sampean saged nyanyi kaya lare wedok niku?" "Iso. Aku biyen tuwa-tuwa lek ngene biyen penyanyi." "Saged nyanyi?" "Iso aku nyanyi." Nggih. Ajeng akhire kongkon nyanyi lek kok maca wasamsi dzakwirat. Wanu cuma idang kadarut nggih. Bareng akhire niki diwaca sampai meh sak ayat lajeng geblak niku bocah enom niki. Akhire botol-botol minuman keras niku dipecahi. Lajeng gitare niku dibantingi. Bareng entuk piambai bertobat diasole Abu Hasyim As-Sufi. Mboten dangu dadi waline Allah Subhanahu wa taala. Lha niki para bapak jadi terkadang wong iku dipastikan Gusti Allah diciptakan menjadi orang yang suka berdosa. Tapi dosa niku didamel Gusti Allah dadekno malah cedek maring Allah Subhanahu wa taala. Tapi enten tengku diciptakan Gusti Allah ahli amal, ahli amal. Tapi ternyata amale mboten ditrima kali Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Kali Gusti Allah mboten diparingi keikhlasan yang sempurna di dalam amalnya. Para bapak niki enten sing kuwaturaken koyok-koyok bertentangan ambek dawuh kanjeng Nabi. Teng sarai niku ben waos dawuh Abu Hazim. Abu Hazim niku dawuh. Dawuh Abu Hazim radhiyallahu anhu, "Innal abda la ya'malul hasanah tasurruhu hina ya'maluha. Wa ma khalaqallahu lahu min sayatin adarra lahu minha." Wa innal abda la ya'malu sayi'ata tasu'uhu hina ya'maluha. Wa ma khalaqallahu lahu min hasanatin ang fa'alahu minha. Abu Hazim radhiyallahu anhu dawuh sak temene kawula. Iku ana sing lakone bagus. Nalikane nglakoni bagus ku atine seneng. Kawula nglakoni bagus, nalika nglakoni bagus iku atine seneng. Lah Gusti Allah iku ndadekno amal elek sing sangat berbahaya, sing luwih berbahaya katimbang iki. Wa ma khalaqallahu lahu min sa'atin adzara lahu minha. Gusal ora ndadekno amal elek sing luwih berbahaya katimbang iki. Apa artine? Amal elek sing luwih berbahaya ku ora ana sing ngungkuli iki. Iki apa? Nglakoni bagus, nalikane nglakoni bagus atine demen. Insyaallah. Padha biasane kula sampe nek bareng ngaji, rasane ati rak demen, lega ngoten nggih, Pak. Lega aku bar iso nglakoni ngaji. Waktu jamaah niku nggih ngoten, wektu jamaah niku nggih demen atine. Sampai mari jamaah ku atine demen lega aku mari jamaah. Mari zikir sing suwe napa teng kuburan napa teng masjid, rasane atiku demen. Ternyata ini adalah amal yang sangat berbahaya. Ternyata. Ana maneh kawula sing lakoni elek banjur susah. Nalikane nglakone iki banjur susah. Lah Gusti Allah kurang gawe amal bagus sing luwih manfaat katimbang iki. Ternyata napa nglakone elek tapi ndadekno ati susah, iku amal yang terbaik. Amal yang terbaik. Monggo para bapak kita perhatosaken. Niki seolah-olah bertentangan ambek dawe Nabi. Kanjeng Nabi dawuh man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayiatuhu fahuwa mukminun. Kanjeng Nabi dawuh sapa-sapa sing atine bungah krana amal baguse lan atine susah krana amal eleke yaiku wong sing mukmin. Lah, tak koyo bertentangan kali ini kuwa. Lahir iki koyo bertentangan. Coba kula baleni. Abu Hazim dawuh. Sak temene kawula nglakoni bagus, nalika nglakoni bagus atine bungah. Iku ternyata amal elek sing luwih berbahaya. Amal bagus sudah di amal elek sing luwih berbahaya. Sak temene ana kawula sing lakoni elek nalika nglakoni atine susah. Ternyata iku amal bagus sing luwih manfaat. Hadise Nabi. Sapa-sapa sing bungah krana amal baguse. Sing susah krana amal elek yaiku wong sing mukmin. Para bapak nggih, memahami dawuh sing ngeten kedah atos-atos. Kaya dene kula sampean kabeh sembahyang kok krasa nikmat, ngrasa penak, niki mboten oleh demen. Lho padahal kita niku usaha pengin salat sing nikmat, Yai. Lho bareng nikmat kok malah mboten kenging. Kula sampean kabeh sembahyang nikmat, wiridan nikmat, ora oleh demen nikmati sembahyang, nikmati wiridan. Nggih. Soale apa? Monggo, nggih. Sebabnya nikmati sembahyang kududu Allah. Nikmati wiridan niku sanes Gusti Allah. Kapan kula sampean kabeh kok demen ambek nikmati sembahyang? Kula sampean kabeh demen nggih ambek nikmati zikir, iku berarti demen ambek liyane Gusti Allah. Lu semanten niku wau. Nglakoni amal bagus kok demen ambek amal baguse, iku berarti demen ambek Gusti Allah, demen ambek liyane Gusti Allah. Lados pundi demeno diparingi nikmat sholat ambek Gusti Allah. Demeno diparingi nikmate zikir ambek Gusti Allah. Jadi amal sing bagus dadi ati seneng, ternyata dadi amal sing paling elek, sing paling berbahaya. Niku wau kapan amal niku diaku sebagai amalnya dia sing iki besok kena cekelan kanggo mencapai cita-cita. Niku sing elek. Nggih. Dadi kapan amalku rumongso amale dhewe, balik ning niku wau lho, mengke akhire dadekno ujub, dadekno tetanggenan amal, dadekno ngino maring wong liya. Dadi nek demen, demen apa? Demen diparingi Allah amal hasanat. Orang ku amal hasanat mboten, tapi demen diparingi Allah. Nah iki balike ning Gusti Allah balike. Demen diparingi amal hasanat ambek Gusti Allah. Nah, kapan nih ngelakoni elek kongkon susah, mergo diakui amali dewi. Nenggone Quran, nek pinuju amali bagus, minau. Nek ngepas si amali elek, soko awake dewi. Dadi nek amal-amal bagus, ku akonono soko Gusti Allah. Tapi nek pinuju amal elek, akonono soko awakmu. Dan ini, para bapak nggih. Toh kita di samping berusaha amal ingkang sae ingkang kathah, lajeng berusaha bisa menjaga amal itu sendiri, ojo sampai amal bagus membalik menjadi amal sing elek. Pas ngelakoni amal sing elek kudu ngelakoni susah, banjur kembali kepada Allah supaya amal sing elek niki membalik menjadi amal ingkang sae. Para bapak lan para ibu, niku diambil satu kesimpulan, ora ana dosa iku dianggep cilik nek dosa iku ndadekno adoh maring Gusti Allah. Ora ana dosa iku dianggep gedhe nek dosa iku ndadekno parek maring Gusti Allah. Iki padha-padha dosa para bapak. Padha-padha dosa, ora ana dosa iku dianggep cilik. Ya senajan to dosaku mung cubit-cubit. Dosa niku namung ngelirik. Iku aja dianggep cilik nek dosaku ndadekno adoh maring Gusti Allah. Semono kok senajan dosa iki ketoke gedhe, ning ora kena diarani dosa gedhe nek dosaku ndadekno parek maring Gusti Allah. Para bapak lan para ibu, mugi-mugi cerita kalian penjelasan niki wau ndadosaken kita sedaya dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Tansah murhatosaken dhateng amal ingkang kholison mukhlison liwajillah. Matur kita dipun paringi saged parek kalian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina lahusna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim.